Man istata'a ilaihi sabila. Lama kana al-hajju yahtaju ila nafaqatin wa yahtaju ila mu'awwilatin. Ma'unatin. Ma'unatin. Wa yahtaju ila safarin. Wa fihi mushaqqatun. Mashaqqatun. Wa fihi mashaqqatun. Syaratullahi. Syaratallahu. Syaratullahu liwujubihi al-istita'ata. Al-istita'atu takunu bil-mani wa takunu bil-badan. Faman istata'a bil-badanihi wa laysa indahu mal wa laysa alaihi hajjun. Wa man istata'a bimalihi walakin la yastati'u bibadanihi fa innahu yuwakkilu man yahtaju anhu. Walaman wa fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu. Fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu. Walama kana al-hajju syafan wa ba'idul makan wa ba'ida. Wa ba'idan makani ala ba'dil muslimina. Yassarahullahu wa ja'alahu umratan wahidatan. Umur boleh umur atau umrun. Boleh umru atau umur. Nah, terus. Ma'al istita'ati wa ma zada 'anil marati al wahidati fa innahu tatawwu'un. Kama fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wa qala rajulun akala amin akula. Akala makan dong. Akula. Akula. Akula amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qala salatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am law wajabat wa lama istata'tum. Wa lama minnya yang tasdid ya. Kata ma. Itu mana mana biar lamnya lam jawab law. Terus. Wala mastata'tum. Fal hajju maratun wahid. Wa lillahi alhamdu. Hadha huwa al-fardu wa ma zada 'anil marati wa huwa baik. Ini di akhir penjelasan rukun Islam yaitu mengenai haji. Qala ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Ini bagi siapa yang mampu. Lamma kana al-hajju yahtaju ila nafaqatin, maka tatkala haji membutuhkan nafkah. Apalagi kalau yang berkeluarga, bukan cuma nafkah dia selama di tanah suci atau di perjalanan dan pulang. Juga nafkah buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau istrinya 4, ya dipenuhi semua itu. Ya. Hah? Iya. Ini kalau istrinya 1 kayak Pak Majid, ya, lebih mudah untuk ya. Ya, iya, kalau 40 hari kan sehari berapa misalnya? Sehari ditinggal. Hah? Misalkan yang di bawah enggak ada yang di bawah sendiri aja gitu. Satu orang berapa? Anaknya berapa? Lalu listriknya, airnya. Nah, itu. Hah? Butuh apa namanya? Kemampuan harta. Ya, kemampuan. Itu ada uang tak terduga juga mungkin, ya. Misalkan kalau itu mati, itu rusak gitu ya, Pak Majid ya. Tapi kalau kayak Pak Majid, istrinya 1 semata wayang, ya insya Allah mudah. Ya. Apalagi udah dibawa lagi ya. Ah, wa yahtaju ila ma'unatin. Nah, butuh bekal. Ya. Butuh bekal. Wa yahtaju ila safar. Nah ini butuh safar. Wa fihi masyakotun. Maka dalam haji terdapat masyakoh. Ya. Berat. Ya. Sesuatu yang berat. Maka untuk haji ini dua istita'ah. Istitoah mal dan istitoah apa? Badan. Sehat mesti juga. Ya sehat ya. Dinyatakan lulus dok apa dokter ya, pernyataan surat dari dokter berangkat haji. Masya Allah. Apalagi zaman dulu naik kapal laut berbulan-bulan. Ya. Nah, kayak saya dulu naik haji 8 bulan baru pulang dari perjalanan. Dan itu ketika nggak balik lagi ya sudah direlakan. Jadi perpisahannya itu seperti perpisahan udah orang mau mati lah. Gitu. Ya. Nah, tahun berapa itu naik kapal laut? Belum lahir lah. Baik. Ya. Mana lagi tadi? Jadi waktu kakek saya itu, empat istri kakek saya itu udah nangis-nangis semua. Empat istri kakek saya itu nangis-nangis semua. Ya, melepas kepergian. Gitu. Ya. Lewat Pak Majid. Mana lagi? Syaratallahu li wujubihi al-istita'ata. Maka Allah mewajibkan, Allah mensyaratkan untuk kewajibannya istita'ah. Wal istita'atu takunu bil mal. Nah, istita'ahnya itu, ya, kemampuannya itu pada harta. Pada sisi harta, wa takunu bil badan. Dan juga pada sisi fisik, badan. Wa man istata'a bi badanihi wa laysa indahu malun fa laysa alaihi hajjun. Nah, siapa yang mampu fisiknya namun enggak mampu hartanya, dia enggak wajib haji. Ya. Kayak sekarang ini. Oh, semuanya mampu ini di sini. Iya enggak? Jaki. Hah? Naik motor. Takalluf. Kan kita udah pernah belajar di Kifayatul Akhyar. Penjelasan para fuqaha Syafi'iyah. Kalau mampu seorang naik onta, naik kendaraan, dia mampu juga jalan kaki, mana yang lebih utama? Yang naik onta, yang naik kendaraan. Itu yang utama, bukan yang utama yang paling capek. Ini keliru ya. Bukan yang paling utama itu yang paling capek. Tetapi yang paling utama itu yang paling mudah. Kecuali gak mampu naik, apa itu gak? Naik kendaraan, sanggup jalan kaki silahkan. Kayak sekarang, orang mau naik mobil, naik motor dari Indonesia. Biayanya, pulang pergi di perbekalan, bayar visa setiap negara, segala macam. Kerusakan motor, segala macam makan, dia sewa hotel setiap singgah. Ya, apalagi dia bawa anak, bawa istri di belakang, bawa anak juga. Itu biayanya memangnya lebih rendah daripada haji ya, reguler. Ya, biaya lebih rendah. Lebih besar justru. Ya enggak? Iya. Nah, saya ngalamin. Saya haji dulu yang lewat negara lain, biayanya lebih besar habisnya. Ya. Kalau haji lewat apa? Indonesia 25 juta bayar 1.500.000, nanti setorannya pas nama sudah dipanggil, setorannya paling berapa lagi? Kurang 10. Ya. Kalau kita habis itu bisa 50. Ya. Hah? Ya, cuman kan waktu itu ngejar lama ngantri di mana? Di Depak ya. Nah. Jadi itu kalau kita naik mobil sendiri itu bisa jadi lebih mahal. Ya, bisa jadi lebih mahal. Nah, teman kalau dia pengen, "Wah, kalau saya di Depak ngantri lama, enggak apa-apa dan lebih mahal." Itu enggak masalah. Bahkan lebih utama itu, bagus. Ya. Cuman yang masalah kalau dia mampu apa naik pesawat, ya. Naik pesawat, kemudian dia memilih lebih naik mobil, naik motor, naik sepeda, jelas naik pesawat yang lebih utama. Ini dijelaskan oleh fuqaha Syafi'iyah, yang utama ialah yang paling mudah, bukan yang paling capek, ya. Bukan yang paling susah. Nah, wa takunu bil badan, wa man istata'a bi badani wa laysa indahu malun fa laysa 'alaihi hajjun. Nah, sama ini juga. Siapa yang mampu fisiknya tapi enggak punya harta dia enggak wajib haji. Wa man istata'a bi malihi walakin la yastati'u bi badanihi fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu. Nah, siapa yang mampu dengan hartanya namun tidak mampu dengan fisiknya, maka dia mewakilkan orang lain yang menghajikan untuknya, haji badal. Tapi pada kondisi yang dia benar-benar tidak mampu secara fisik, ya, dia mampu harta saja. Ya udah diwakilkan orang lain. Ya. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Tanah Suci, misalkan. Nah, anak-anak sono, kan orang-orang sono kalau mau haji bayar juga, mesti punya tasreh. Nah, itu bayar juga, ya, bayar juga. Jadi kasih uang ke mereka buat dapat tasreh, kasih uang ke mereka buat selama bekal, ya berapa hari, ya, cuman 5 hari aja, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, taruh tanggal 8 taruh yang sunnah itu kita suruh dia juga misalkan 6 hari ya bekal sehari berapa real sama beli tasri berapa real udah wakilkan ini kalau enggak mampu secara fisik ya karena orang-orang sono pun juga wajib bayar tasri ya orang-orang sono orang-orang Mekah sekalipun haji ya ikut tasri ya karena nanti dilihat ID card di apa di Arafah segala macam gak bisa main sembarang ya dan saya berapa kali hah apa gak mesti ya walau banyak juga dari orang-orang yang bandel ya haji tanpa tasrih yang ada di sana ya saya sering kali ngelihat itu dan saya beberapa teman itu waktu itu kita kajian ya ikut kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad sengaja ada ikhwah yang nanya itu teman-teman juga Syekh apa hukumnya haji tanpa tasri waduh deg-degan itu semua ikhwah yang haji tanpa tasri ya. Dijelasin sama Syekh gak boleh ya. Tapi saya tidak mengatakan hajinya gak sah kata Syekh Abdul Muhsin tapi hajinya ya, gak boleh seperti itu wajib taat ya. Ulil amri dan pemerintah Saudi mewajibkan pakai tasri bagi yang ada di Saudi. Nah, kasih ke mereka enggak terlalu mahal bayarnya. Ya, sekitar segitu kalau di rupiah ini 5 sampai 6 juta. Kasih uang ke mereka. Terus kasih uang juga imbalannya. Imbalannya kan kasih. Nah, lebihin lah 15 juta. Oh, udah, haji deh. Tapi kalau dia ini enggak mampu fisik. Kalau dia mampu fisik, dia wajib berangkat. Mana lagi tadi? Yassarallahu wa ja'alahu maratan wahidan. Allah memudahkan haji dan Allah menjadikan kewajiban haji sekali saja fil umri ma'al istita'ati. Sekali seumur hidup ya kalau dimampu. Wa mazada 'anil marratil wahidati fa innahu tatawwu'an. Nah, lebih dari satu kali hajinya itu tatawwu' sunnah. Kama fil haditsi sebagaimana dalam hadis ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayuhan nas wahai manusia qad faradallahu alaikum alhajja fahujju wahai manusia sungguh Allah telah mewajibkan kalian haji maka berhajilah kalian faqala rajulun aqulla amin ya rasulullah maka seseorang ada yang berkata apakah setiap tahun wahai rasulullah pasah kata ya maka rasul diam hatta qalaha salasan sampai nabi berkata tiga kali ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Ya, tanya lagi, Rasul ngulang lagi, akhir Rasul bersabda, "Kalau qultu na'am, seandainya saya katakan iya tiap tahun, la wajabat, pasti itu diwajibkan. Wala mastata'tum dan kalian tidak akan mampu." Ya, iya, hatta orang yang di Saudi sekalipun setiap tahun dia enggak bakal mampu. Ya, apalagi kayak kita. Ya, enggak bakal mampu. Fal haju maratun wahidatun. Maka haji cukup sekali. Walillahil hamdu. Wahuwa hadha huwa al-fardu. Inilah yang wajibnya. Wa mazada anil marrati. Bahwa tatawun. Yang lebih dari sekali itu tatawu sunnah saja. Ya. Sunnah. Nah. Yang belum haji. Ya. Kalau punya uang daftar. Antum jangan mikir renov rumah. Ganti kendaraan. Ya. Mudah kok. Haji. Daftar. Berapa sekarang? 25. Kalau antum ya, merasa itu kelamaan, ya udah tabung biar bisa haji furoda. Ya. Bisa haji furoda. Atau lewat negara lain. Daftar ke Thailand, tapi resmi. Ya, kan kuota mereka banyak, tapi yang daftar haji sedikit. Ya, bisa tapi resmi. Dan sampai nanti tertipu. Ya, atau lewatlah wasilah lain, kumpulin Haji Poroda yang daftar tahun ini berangkat ini juga. Kalau Haji Plus daftar tahun ini belum, nggak berangkat tahun ini juga, berangkatnya bisa 5 tahun. Ya, ada pikirin langsung haji sebagai ikhwah dapat duit langsung pikirinnya beli investasi. Ini haji ini investasi terbaik dan juga menggugurkan kewajiban. Ya, nah. Dapat uang, nggak haji, nggak haji, nggak nikah, ngapain duitnya? Mau diapain itu? Hah? Mungkin tadi juga nggak nikah. Lo tadi mah gampang, gaya ini. Antum punya uang dari dulu, pertanyaan nurunannya sekarang. Lihat, kelakuan, ya kan? Nah, kelakuan, punya uang dari dulu. Rumah udah di mana-mana, baru nanya sekarang. Gitu. Alasan aja emang. Emangnya tadut butuh uang berapa? Ya, saya selama nikah itu nggak habis dari 2 juta, ya, 1 juta, 5 juta, udah itu aja. Paling kebanyak 5 juta. Ya. Mau apa lagi coba, investasi apa? Mudah, ya nggak Pak Yusuf? Aja paham mat. Umratu usammal hajjal asghara summa sa'alahu 'anil imani faqala akhbirni 'anil imani faqala sallallahu alaihi wasallam wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi fal imanu huwa hadhihi al arkanil batinatu fa huwa fil lughati at tahdhiqul jazimu alladzi la yaqarihi syakku wa amma fi syar'i fa huwa qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalan bil jawarihi yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati hadza huwa al imanu 'inda ahli sunnati wal jama'ati khilafan lil murji'ati alladzina yaquluna al imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi awit tasdiku bil qalbi wa nutqu bil lisani faqat wala yadkhulu al amala fihi al amalu fihi. Naam, kata Syekh, fahadihi arkanul islamil khamsah, inilah rukun iman yang lima, rukun Islam yang lima, wal hajju ma'ahu al umrah. Nah, haji juga disertai umrah. Lianna fi ba'di riwayati hadisi Umar wa anta hujja wa ta'tamira. Dalam sebagian riwayat hadis Umar disebutkan mengenai rukun Islam yang ditanyakan oleh Jibril, Nabi bersabda, engkau haji dan engkau umrah. Wal umrah tu sama hajjal asghar. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Umrah di sini kan dinamakan haji kecil. Dalam mazhab Syafi'i umrah pun juga fardhu ain. Ya, umrah juga fardhu ain. Berdasarkan riwayat yang disebutkan, ya, bagi yang mampu, sekali umroh, ya, dia punya uang, haji enggak, umroh enggak, entah apa yang dipikirin, investasi dulu, ya, beli rumah, beli tanah, ya, diganti kendaraan, itu aja, nah, itu bahaya itu, ya, daftar haji langsung. Kalau kelamaan, daftar umroh. Umroh daftar. Ya, barakallahu fikum. Summa sa'alahu anil iman. Kemudian, ya, Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Qala, maka Nabi bersabda, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman yang terkenal. Yaitu anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan Anda beriman pada takdir. Apakah takdirnya itu baik atau takdirnya buruk? Ini rukun iman, tidak boleh diragukan. Apalagi didustakan, diragukan aja kekufuran. Ada orang ragu terhadap hari kiamat, kufur. Gimana mendustakan? Ya, ada orang enggak beriman terhadap para rasul. Kufur, apalagi mendustakan. Apa ragu terhadap kerasulan Nabi Isa? Dikufur, apalagi mendustakan. Nah. Baik. Fal imanu wa hadhihi al-arkanul batinah. Maka iman inilah rukun-rukun yang batin. Kalau tadi rukun Islam, amal-amal jawari. Ya, amal jawari semua. Syahadat, sholat, ya. Kemudian puasa, zakat, zakat puasa, haji. Itu amal jawari. Nah, kalau rukun iman, amal batin. Ya, beriman pada Allah. Meyakini iman semua. Wahuwa filoboh secara bahasa. Ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk kita mendefinisikan apa itu iman secara lugah, enggak. Secara lugah dia adalah at-tasdiqu al-jazimu alladzi la ya'tarihi syakkun. Yaitu pembenaran yang pasti, ya, yang tidak disertai dengan keraguan. Ini secara bahasa. Dan secara istilah syariat tidak boleh iman hanya membenarkan semata. Enggak boleh. Karena iman itu cakupannya luas. Oleh karena itulah para ulama menyatakan iman itu menurut ahli sunnah adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan, dan keyakinan. Nah, kalau dalam definisi ini cuma keyakinan aja, hanya tasdik. Ya, ini definisi dari kalangan murjiah. Nah, ini definisi lugah. Murjiah mengambil plak-plak. Ya, mengambil apa yang didefinisikan secara bahasa, diambil, udah. Untuk bisa dijadikan sebagai definisi secara istilah yang mereka yakini. Nah, ini enggak bisa kayak begitu. Ini definisi murjiah. Wa amma fi syara', adapun dalam syariat, apa itu iman? Fahuwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi. Ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atu wa yanqusu bil ma'siyatu. Nambah iman itu dengan ketaatan, berkurang iman itu dengan kemaksiatan. Hadha huwal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil murji'ah. Ini berbeda tentunya dengan kaum murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan tentang iman, al iman wa at-tasdiqu bil qalb. Iman itu cukup pembenaran di hati. Au tasdiqu bil qalbi wa nutqi bil lisan faqat. Atau cukup membenarkan di kalbu dan mengucapkan di lisan saja. Wala yadkhulu al amalu fihi. Amal enggak termasuk di situ. Ini murji'ah. Ini murji'ah. Ya, taibar kalau begitu. Nah, definisi ini adalah definisi murji'ah. Ya. Dan murji'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang parah, ada yang pertengahan, ada yang ringan. Madhab Hanafi, ala ra'sihim Syekh al-Imam, ya, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit itu. Itu madhab Hanafi menyatakan iman itu adalah, ya, qaulun wa'tiqadun. Amalnya enggak ada. Jadi pendapat murjiah enggak? Pendapat murjiah. Namun dalam tatanan praktek keyakinan mereka, tatanan praktek, bukan teori. Kalau teori, mereka hanya menyatakan iman itu apa? Qaulun wa'tiqadun. Amal enggak ada. Namun dalam tatanan praktek keyakinan sehari-hari, iman itu berpengaruh terhadap naik atau turunnya, amal itu berpengaruh terhadap naik atau turunnya iman. Paham gak sih? Nah, Syekh Ibn Abil Is Al-Hanafi, Al-Hanafi Madhab Hanafi, pensyarah akidah Tahawiyah, ulama ahli sunnah, menyatakan khilaf antara Madhab Hanafi dengan khilaf ahli sunnah secara keseluruhan, itu khilaf lafzi saja. Khilaf yang hanya, ya, hanya lafadznya. Padahal dalam praktek keyakinan, sama gitu. Maka para ulama ahli sunnah, semisal Syekh bin Baz, Syalbani di Ta'liq ala Tahawiyah, ya, menyatakan enggak sama, tetap beda. Ya, makanya mereka tetap dikatakan murji'atul fuqaha. Ya, kaum murji'ahnya dari kalangan fuqaha. Namun mereka tidak dikeluarkan dari lingkup ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka tetap meyakini amal itu berpengaruh terhadap naik atau turunnya iman. Nah, kalau murji'ah yang tulen, ya, menyatakan amal enggak berpengaruh terhadap naik turunnya iman. Yang penting hatinya. Gitu. Makanya banyak tuh ibu-ibu, mbak-mbak jadi murji'ah. Murji'ah apa? Murji'ah khalisah. Murji'ah tulen. Ya, ketika mereka dikatakan, mbak, kenapa enggak pakai hijab? Yang penting hatinya. Jebabin hati saya. Itu amal wajib, mbak, di Al-Quran. Ya, yang penting hatinya. Buat apa kalau jilbab tapi hatinya kotor? Cie. Dia hendak mengatakan, hati saya bersih, walau saya enggak berjilbab. Mensucikan diri dia sendiri. Fala tuzakku anfusaku. Dilanggar ayat itu. Jangan mensucikan diri sendiri. Nah, yang kayak begini murji'ah khalisah. Walaupun dia enggak paham apa itu murji'ah. Begitu. Ini kan syubhat yang dilontarkan oleh banyak pihak. Termasuk diantaranya Quraisy Shihab. Ya. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab yang sering menyatakan demikian. Bahkan di TV kalau tidak salah waktu itu. Ya. Ketika untuk orang ini merespon pertanyaan ibu-ibu. Yang hendak menyindir kenapa anaknya tak berhijab. Wah, dia jawab muter-muter. Intinya jilbab tidak wajib. Subhanallah. Jilbab tidak wajib. Ya. Jilbab tidak wajib. La ilaha illallah. Yang wajib adalah hati, imannya. Loh, gimana? Iman, amal aja enggak ada. Nah, murji'ah seperti itu. Enggak berpengaruh amal tidak ada, enggak berpengaruh amal iman itu kurang, enggak berpengaruh. Nah, itu murji'ah seperti itu. Nah, murji'ah itu intinya di hati. Apakah hati mendustakan atau membenarkan? Itu murji'ah. Ya, paham enggak sini? Kalau selama hatinya enggak mendustakan, ya udah. Dia beriman, dia lurus imannya, subhanallah. Ya. Untuk nama itu, Quraisy memang hati-hati ya. Lindungi keluarga kita dari mendengar, membaca karya-karyanya, mendengar ceramahnya berbahaya. Ya. Dia menyatakan Nasrani enggak boleh disebut kafir, subhanallah. Dengan alasan surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun Allah nyatakan itu kepada penyembah berhala. Maka kalau Nasrani tidak nyembah berhala. Subhanallah. Maka mereka ahlul kitab. Tidak boleh disebut sebagai kafirun. Tapi ahlul kitab. Ya. Ya. Kalau kita tanya lagi ke dia. Jadi ahlul kitab itu kafir atau muslim? Dia pun tetap akan terus mengelak. Ini bahaya orang kayak begini. Ya. Bahaya. Yang buku tafsirnya ada di mana-mana. Zulumat bukan misbah. Ya. Ya. Bukan terang. Ya. Segala macam kegelapan ada di tafsirnya. Ya, Allah musta'an. Ini bahaya kayak begini. Ini bahayanya. Hai barakallahu fikum. Lanjut lagi, mana lagi tadi? Hah? Ah, fadal, Roni. Ah, mai apa? Berangkat kerja. Assalam. Ayo, fadal, Mas Roni. Saddaqah. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yatabayyan jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Nah, ini adalah ucapan yang qada qaulun mardud, ucapan yang tertolak, yang menyatakan iman itu cukup dengan keyakinan dan ucapan saja. Walaupun ada minal amal, maka mesti ada amal dalam iman. Wala yakunu al-insanu mu'minan biduni amal. Tidak mungkin seorang menjadi beriman tanpa amal. Hatta walau saddaqa biqalbi, walaupun dia membenarkan dengan kalbunya. Walau nataqa bilisani walam yakum bil amal, falaysa lahu udrun yamna'uhu minhu, falaysa bi mu'minin. Hatta walaupun dia mengucapkan dengan lisannya, namun dia tidak beramal. Dan dia tidak memiliki udzur yang akan menghalangi dia dari beramal. Maka dia bukan orang yang beriman. Kecuali ada udzur, dia diborgol, dia ditahan sehingga dia tidak bisa beramal. Ya. Dia dipasung sehingga dia tidak bisa beramal. Ya. Salat, ya dia tetap salat tetapi salatnya itu dengan isyarat-isyarat. Tapi dia tidak bisa beramal, tidak bisa bersuci, tidak bisa membayar zakat kalau dia punya harta. Tidak bisa pergi haji, tidak bisa beramal. Nah, dia enggak ada udzur. Ya. Enggak punya udzur sama sekali. Ya. Taibar kalau begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala zakara al-iman maqrunan bil amal fi katsirin min al-ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman disertai dengan amal itu di banyak ayat. Walam yaqtasir ala dzikril iman faqat. Dan Allah tidak mencukupkan menyebutkan iman saja. Allah berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, izadathum imana. Bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan dari apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang benar imannya. Qala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman ialah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, yang tidak ragu. Wajahadu bi amwalihi, lihat tuh, disertai dengan amal. Wajahadu berjihad bi amwalihi wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah itulah orang-orang yang benar. Pak Yusuf. Yatakawwanu min hadhihi al-umuri thalathati, faman taraka al-amala nihayatan wa lam ya'mal ma'a qudratihi ala hadhihi al-imaniyatil amal fa innahu laysa bimu'min amma man taraka hadis, dan dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu adalah 70-an atau 60-an cabang. Nah, yang namanya bid'un itu 3 sampai 9. Jadi 70-an. Ya. Entah 70 73 sampai 79. Yang jelas jangan diterjemahkan 70. Nah, jangan diterjemahkan iman itu terdiri dari 70 cabang, tidak, tapi 70-an cabang. Dalam riwayat yang lain 60-an cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dalam iman adalah ucapan la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada'a min tariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan paku, batu, pohon yang merintangi jalan. Ya. Wal haya'u minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang dari keimanan. Hadal hadithu bihi. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya annal iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Bahwasanya iman itulah ucapan, amalan, perbuatan. Liannahu qala afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal ucapan la ilallah hadha qawlun bilisan. Ini ucapan dengan lisan. Wa adanaha imatatul ada anitorik. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan hadha amalun. Ya, amal kan? Perbuatan, amal anggota badan. Walhaya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman hadha fil qalb. Ini amalan qalbu. Keyakinan. Padahal ala annal iman yatakawwanu min hadhil umur as-salasati. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu terdiri dari tiga hal ini. Faman tarakal amala nihaiyan, barang siapa yang tidak beramal secara totalitas. Ya, waman lam walam ya'mal ma'a qudratihi, dan dia tidak beramal padahal dia mampu ala dzalik untuk beramal tadi, wa imkaniyatil amal, dan memungkinkan dia untuk beramal, fa innahu laisa bi mu'min, maka dia bukan mukmin. Ya. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ya, wa amma man taraka ba'dul amal, adapun yang meninggalkan sebagian amal, fa hadza qad yakunu kafiran, terkadang menjadikan dia kafir, wa qad yakunu naqisul iman, terkadang menjadikan dia imannya kurang. Wa idza taraka salata fa huwa kafirun, apabila dia meninggalkan salat maka dia kafir. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainaha, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ya. Adapun hadis yang menyatakan man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat maka dia tidak punya perjanjian antara dia dengan Allah, in addaba au ghafara, apabila Allah kehendaki Allah azab dia, apabila Allah kehendaki, ya, Allah biarkan dia. Itu bukan orang yang tidak sholat, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lain. Tapi orang yang sholat namun tidak menghadirkan hak-hak sholat. Misal waktunya, kekhusyuannya, dan selainnya. Nah itu. Adapun orang yang enggak sholat, kufur. Ya. Dan ini pendapat sahabat yang dikatakan oleh ya, para tabi'in. Kana ashabu Muhammad SAW la yarawna ya, minal amali syai'an tarkuhu kufrun siwa sholat. Para sahabat Nabi SAW tidaklah memandang suatu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain sholat. Ya. Ini ya, sebagian Syafi'iyah memandang demikian, dan yang ini yang pendapat muktamad dalam mazhab Hanbali. Bagian ulama Syafi'i memandang kufur. Ini dikutip ya oleh Asy-Syirazi di kitab beliau ya Al-Muhaddab, dijelaskan juga oleh Nawawi ya. Dan yang lainnya, walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak kafir tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Ya, kalau dia tidak sholat dua kali. Ya, kalau ashabul wujuh memandang satu kali enggak sholat, kemudian dia sudah tidak mungkin untuk mengerjakannya di waktu ya, kodoan, maka dia dibunuh. Ya, dia dibunuh oleh pemerintah. Nah, hujannya. Hah? Sekarang kita khawatir kalau hujan ya. Hujan itu yang jadi rahmat ya, karena banyak dosa kita kan. Nah. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah fitnah ini adab Allah. Yang enggak cuma menimpa orang-orang di antara orang-orang zalim di antara kalian saja. Nah, yang maksiat siapa kita juga bisa kena. Nah, ini. Nah, kayak sekarang banyak ikhwah yang soleh, habis rumahnya juga. Ya. Padahal dia enggak tahun baruan, dia enggak maksiat semua. Nah, ini kena juga. Ini makanya pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Mana lagi tadi? Hah? Kama fil hadis wal ayat, sebagaimana banyak dalam hadis dan ayat, amma idza taraka syai'an minal a'mal ghairu salati, adapun kalau dia meninggalkan amal selain salat, fa innahu yakunu mu'minan naqisal iman. Ya, maka dia mukmin tapi imannya kurang. Ka ashabil kabair duna syirk. Semisal pelaku dosa besar selain kesyirikan. Nah, ya, jumak. Pardon. Labuda min istimail Islam bil zahir wal iman bil batin. Maka mesti dalam Islam ini mengumpulkan ya secara zahir amalan secara zahir dan iman dalam batin. Pemanik tasara ala Islam faqat ya. Islam di zahir, ini Islam kan amalan zahir, rukun Islam. Ya enggak? Rukun Islam, syahadat, salat, zakat dan iman semua tadi, rukun iman. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan takdir. Amal iktasara ala islami faqat, siapa yang mencukupkan hanya Islam saja, yang zahir saja. Dunal iman, tanpa ada iman keyakinan dia. Fahada munafik, ini munafik. Ya. Fa innal munafik, ina aslamu bidzahir. Kalau munafik, mereka Islam secara zahir. Wasar yusumun, yusallun, wa yamaluna arkanun islam. Mereka puasa, mereka sholat, mereka ikut mengamalkan rukun-rukun Islam. Ya. Ya, mereka zakat juga. Lakin laisa fi qulubihim iman. Namun tidak ada keimanan di kalbu mereka. Fahum fi darkil asfal minan nar. Maka mereka berada di kerak paling bawah neraka. Iya dan billah. Wa kadzalika man amana bi qalbi, demikian pula orang yang beriman dengan kalbunya. Wa lam yamtasil bi jawarihi, dan dia tidak melaksanakan mengamalkan dengan anggota badannya. Walam yantaq bi syahadatain, dan dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa innahu laisa bi mu'min, laisa ya bi mu'minin, maka dia ini bukan orang mukmin. Li'annal iman bil qalbi faqat la yakfi, karena iman dengan kalbu saja enggak cukup. Innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'imil iman. Ya. Karena iman dengan kalbu itu adalah salah satu penopang-penopang keimanan. Walabuda minan nutqi bil lisani wal amali bil jawarihi. Maka mesti mengucapkan dengan lisan dan mengaplikasikan dengan anggota badan. Wa ilaq, tapi kalau tidak demikian, ya. Fa innal musyrikina yu'minuna biqulubihim. Orang musyrikin beriman dengan kalbu mereka. Wal yahudu wan nasara yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yusaddiquna fi qulubihim. Yahudi Nasrani pun mereka beriman dengan kalbu mereka tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan di kalbu mereka. Ya, mereka tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka betul-betul mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu. Wah, ini dia nih rasul yang al-muntazar, ditunggu-tunggu. Nah, ini dia nih yang mereka baca di kitab-kitab mereka sampai mereka rela hijrah. Ya, dari tempat-tempat mereka dahulu di Syam. Karena di kitab-kitab mereka Nabi terakhir muncul di daerah Hijaz. Mereka awalnya muncul ke Taif. Ke Taif dulu. Ya, sehingga dalam sejarah disebutkan orang-orang Mekah di situ belajar mempraktekkan riba ketika mereka ke Taif, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Taif mengajarkan orang-orang Mekah dan orang-orang Taif praktek ribawiyah. Ya, kemudian mereka mendapatkan kitab mereka lagi, ternyata Nabi itu nanti akan hadir ke kota Madinah, Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib. Mereka sah hijrah ke Madinah, nungguin lagi. Dan mereka sudah berada di Madinah. Ternyata Rasul diutus di Mekah. Dan mereka sudah mendengar. Mereka berharap hijrah rame-rame supaya Nabi terakhir itu muncul dari rahim-rahim wanita-wanita mereka. Ternyata dari orang Arab mereka gak suka. Ternyata dengar kabar, di Mekah sudah ada. Datang lagi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair penduduk Madinah safar ke Mekah. Melihat dakwah Rasulullah beriman. Beriman waktu itu di Mekah. Balik lagi ke Madinah. Dakwahin. Entah daurah atau apa. Pokoknya didakwahin semua. Kaumnya. Masuk Islam semua. Ya. Masuk Islam semua. Nah, ketika Rasul hijrah, orang-orang Madinah sudah siap jadi Ansar. Ya. Sudah beriman. Lewat dakwah satu orang. Ya. Itu belum ada itu kajian usul fikih apa. Bahkan wajibnya menutup aurat aja belum ada. Ya. Wajibnya haji belum ada. Udah mengajarkan kepada ahlul Madinah untuk beriman kepada Allah, meninggalkan berhala. Ya. Taibar kalau begitu. Beriman semua. Yahudi ada di Madinah. Nah, akhirnya mereka terusir ke Khaibar. Terusir lagi. Balik lagi ke Syam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mereka intinya membenarkan. Lakin yungkiruna fi zahirihim. Namun mereka mengingkari. Musyrikin juga demikian. Ya, Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Nah, itu juga mengimani ke Rasulullah SAW. Yang dia merupakan pakar bahasa Arab. Yang ketika dia mendengar Rasulullah SAW membaca surah Al-Fussilat, dia tahu ini, saya tahu bahasa Arab. Ini bukan perkataan dukun, bukan apalagi orang gila, gak mungkin bisa menyusun kata dibikin. Ini bukan syair, saya tahu semua syair. Ini bukan, ini dari Allah ini katanya. Ini gak mungkin ini ucapan manusia kayak begini. Ini gak mungkin ini dari Allah kayak begini. Dia desak oleh kaumnya, jadi kamu begini, jadi kamu beriman nih. Wah, akhirnya. Lisan dia, amal dia, kufur. Hatinya aja yang membenarkan. Allah ponis apa? Kafir. Ya. Musyrikin juga demikian. Ya. Dari Allah Ta'ala berfirman, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Allah telah mengetahui. Ini qad masuk ke fi'il mudhari, bukan maknanya takrir atau taksir, tapi maknanya tahqiq. Ya. Sungguh kami telah mengetahui bahwa ucapan ya alladhi itu isim mausul fi mahalli raf'in fa'il dari layahzun ya innahu qad na'lam innahu layahzunuka alladhi yaqulu. Apa yang mereka ucapkan itu benar-benar menyedihkan engkau, membuat engkau bersedih. Apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakan engkau. Artinya mereka membenarkan. Walakinna dzalimina biayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalim tersebut mereka menentang ayat-ayat Allah. Nah, artinya apa? Mereka membenarkan. Baik, baca ayat. Qala Abu Thalib ammur ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula al-malamah hadaru masabbatin atatruku dina Abdul Muttalib na berkata Abu Thalib pamannya Nabi SAW, laqad alimtu bi anna dina ya bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil baghiyati dina. Sungguh saya telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad SAW, agama keponakannya adalah sebaik-baik agama manusia. Ya, laulal malamah, seandainya bukan karena takut cacian au hadaru masabbah, atau khawatir karena celaan. Oh, itu takut dicela. Hadaru, dia maktub ke malamah. Malamah kan mubtada. Jangan hadari. Kalau hadari ini fil amr. Bukan fil amr. Isim fi'il amr. Nah, mazan fa'ali. Ya, itu mengatakan ya, nazala yanzilu inzil. Ya, nazali. Itu maknanya inzil. Tapi khusus pada sulasi mujarrad. Kata bayak tubuh, uktub. Isim fi'il amr ya. Katabi. Qara'a yaqra'u qara'i. Nah, ikra pengganti dari ikra. Ya, ini kalau fi'il amrnya ihdar penggantinya hadari. Ya. Tapi bukan itu. Hadaru masabbatin. Atau karena khawatir terhadap celaan. Kalau bukan karena cacian atau khawatir terhadap celaan, la ra'aitani samhan, maka kalian pasti akan melihatku samhan dengan lapang dada. Bidaka mengimani agama tersebut mubinan, ya, secara terang nyata. Maka dia mengakui dengan kalbunya agama Rasul, bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Bahwa mu'tarifun di kalbi. Ya. Dan bahasanya agamanya Nabi azka, ya, paling suci, ya, dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Jadi enggak masalah ya kalau mengatakan agama Islam paling benar, itu enggak masalah. Sebagian orang ada yang mempermasalahkan, bukan paling benar, yang benar. Kalau paling benar nanti agama lain ada yang benar. Tidak ada. Ini Syekh Fauzan menyatakan apa? Azka. Pakai isim takdir. Ya enggak? Bahwasannya agama Nabi Islam adalah yang paling suci. Ini enggak mengelazimkan ada agama yang suci. Tapi yang paling suci Islam. Tidak ada yang meyakini demikian. Ya enggak? Ini Syekh Fauzan nyebut begitu kan? Ya enggak? Tuh. Lihat kalimatnya Abu Talib. Min khairi. Khairi itu kan pengganti isim takdir akhyar. Yang paling baik, yang terbaik gitu. Bukan berarti agama yang dia anut, agama yang kekafiran yang lain, baik juga. Enggak ada yang kayak begitu memahaminya. Pokoknya ini dibangun di atas nafyu isbat. Antum mau bilang Islam yang baik atau yang terbaik, tapi ada nafyun. Ini kan baru isbat, ada nafyun. Selain Islam kafir, udah cukup. Ya, maka ini menutup jalan untuk menjadikan agama lain juga baik. Paham gak sih? Ya, Islam, antum bilang, selain Islam kafir, Islamlah yang terbaik atau Islam yang baik, sama aja. Ya. Syekh di sini nyebut wa anna dinahu azka. Hah? Wa anna dinahu azka. Pakai isim takdir. Dan agamanya Nabi SAW adalah azka, yang paling suci. Ini Syekh menjelaskan bait-bait syair dari Abu Thalib. Abu Thalib menyatakan apa? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyan, min khairi adyan. Khair, syar itu pengganti dari isim takdir. Kalau khair, akhyar. Kalau syar, asyarru. Nah. Ya. Baik, ini enggak masalah. Jadi antum mengatakan Islam agama yang benar. Antum mengatakan Islam agama paling benar, enggak masalah. Sebagian saya pernah nyebut Islam paling benar, dikritisi. Oh, enggak bisa gitu. Nanti ada agama yang lain kalau Islam paling benar. Nah, ini kitab-kitab ulama disebut kok Islam azka akhyar. Enggak masalah para ulama pakai isim takdir. Enggak ada yang memahami kalau disebut pakai isim takdir, nanti juga ada yang fadl, juga ada yang utama. Islam aja yang paling utama. Enggak ada yang memahami gitu. Karena konsep teologi kita nafyu isbat. Yang penting nafyunya nih. Ya, semua agama selain Islam kafir. Pemeluknya kafir, udah jelas. Ya, Islamnya yang baik atau yang terbaik, terserah. Ya, terserah. Ada di kitab-kitab ulama nyebutin gitu. Termasuk di sini, ya, di kitab ini. Paham sini? Ketika saya menyebutkan bi anna dinahu azka adyan. Agama yang paling suci di antara agama makhluk. Nah, ini jelas, ya. Jadi tinggalin itu apa perdebatan. Oh, gak boleh Islam disebut yang paling suci. Mesti yang paling benar. Mesti Islam benar. Karena kalau paling benar, nanti ada yang benar. Gak ada yang memahami kami gitu. Hah? Kalau sudah pakai konsep Nabi Isbat, selesai. Islam yang benar, yang paling benar. Selain Islam, kafir. Pemeluknya kafir. Tertutup sudah. Ya, habis sudah. Gak ada lagi untuk peluang mereka juga jadi benar gitu. Gak ada. Hah? Gak ada tertutup peluang mereka jadi benar. Karena kita sudah ada nafyu. Ya, selain Islam kafir, pemeluknya kafir. Siapa yang ragu terhadap kekafiran dia, maka dia kafir. Apalagi coba. Hah? Nasrani kafir. Siapa yang ragu terhadap kekafiran Nasrani, dia kafir tuh. Baru ragu aja kafir juga. Apalagi menyatakan Nasrani juga benar. Paham enggak sini? Jadi tinggalin tuh perdebatan Islam paling benar atau benar. Enggak ada kayak gitu. Sinyum. Di kitab-kitab yang lain juga disebutin kayak gitu. Ya. Di kitab-kitab yang lain. Nah, kenapa disebutin pakai isim takdir? Ya, isim takdir maknanya apa? Untuk mengunggulkan. Ya, mengunggulkan. Baik. Lakin mana'ahu minat tasrihi bidhalika wa nutki bidhalika wa nutki, ya? Wa nutki bidhalika. Oh, berulang nih nutki bidhalikanya. Ini berulang ini ya. Ini cetak salah cetak kan. Mujamalatu qaumihi. Namun yang mencegahnya untuk menjelaskan dengan gamblang, mengucapkan demikian adalah mujamalah. Karena ya ingin basa-basi dengan kaumnya. Ya. Lau amana bir rasuli la tabarra'a min dini qaumih. Kenapa demikian? Karena seandainya dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentulah dia akan berlepas diri dari agama kaumnya. Namun ini ada hikmahnya juga ya ikhwah. Kenapa Abu Thalib kafir? Dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan juga di Syarah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ya. Kalau Abu Thalib beriman, ya, kalau Abu Thalib beriman waktu itu, habis Rasulullah dan para sahabat. Jadi di antara yang memproteksi Rasulullah SAW di tengah-tengah mayoritas kekafiran orang Quraisy adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini orang terpandang. Pemuka Quraisy, anak dari orang terpandang. Saudaranya juga terpandang. Terus Abu Lahab pentolan, ya kan? Abangnya atau adiknya, saya enggak tahu siapa yang lebih tua. Abu Lahab atau Abu Thalib, nanti coba dicek di ya buku sirah. Lihat, saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab itu pemuka kafir. Abu Thalib kafir. Jadi orang Quraisy menganggap Abu Thalib itu masih agama kita. Hah? Masih agama kita. Ketika 3 tahun Rasulullah SAW di tahun ke-7 sampai tahun ke-10 di Mekah, diisolir, dihajar, diboikot, di Syi'ib, ya. Daerah namanya Syi'ib. Bukan cuma Rasulullah dan para sahabat. Bahkan orang-orang kafir dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang ikut-ikutan melindungi Rasulullah diisolir di situ. Kalau enggak ada Abu Thalib, mereka semua dibunuh. Nah, ini Abu Thalib hikmahnya, kenapa dia enggak beriman? Ada hikmahnya. Jadi Rasulullah dan para sahabat ya diproteksi. Orang Quraisy merasa enggak enak gitu. Enggak enak sama Abu Thalib karena terpandang. Coba kalau Abu Thalib langsung Islam. Hah? Enggak enak itu hilang, jangankan Abu Thalib. Rasulullah SAW waktu belum diutus jadi nabi, julukannya siapa? Al-Amin. Siapa yang kasih julukan? Musyrikin. Al-Amin. Wah, semua enggak pernah dusta, udah mereka anggap ini orang paling jujurnya. Sampai-sampai kalau mereka sapar, mereka nitip hartanya enggak ke istrinya. Kemana? Ke Rasulullah. Tahu istrinya, wah ntar bakal hilang duitnya. Enggak. Nah, saya enggak boleh ta'adud istri saya. Ntar hilang. Misalkan kayak gitu Pak Majid. Hah? Misalkan kayak Pak Yusuf, ya tuh lihat ATM pegang istrinya. Susah, ya kan? Ya, mau ngapa-ngapain geraknya terbatas. Ya. Dijatah lagi dia sama istrinya. Dijatah ya Pak Yusuf? Dijatah enggak? Enggak ya. Oh, Marwanto ya. Ya mau beli mobil aja sama istrinya dibilang enggak boleh, jangan naik Grab aja. 50.000 nyampe, takut langsung. Ya udah deh, siap mah, grab. Nah, kalau dulu musyrikin nitip harta mereka yang bersabar ke Rasulullah. Ini Rasulullah yang demikian kedudukannya. Bisa mereka musuhi, bahkan mereka mau bunuh karena beriman kepada Allah. Sebenarnya ya, di kitab-kitab sirah, Rasulullah beriman kepada Allah, dakwah itu gak masalah bagi musyrikin Quraisy. Gak masalah. Masalah itu baru muncul ketika Rasulullah menjelek-jelekkan dan mencaci agama dan sembahan mereka. Nah, ini baru masalah. Enggak terima. Silakan antum buka buku-buku sirah, ya. Buku sirah paling ringan dari Mukhtasar Sirahnya Imam An-Nawawi, Nurul Yaqin, ya. Sampai bukunya Al-Mubarakpuri, ya, Al-Rahil Makhtub, atau bukunya yang naik lagi Sirahnya Ibnu Hisham. Lihat dijelaskan. Bahwasanya musyrikin itu baru memusuhi ketika Rasulullah SAW sudah dakwah nafyu. Bukan cuman isbat aja dan dakwah kayak begitu. Kata para ulama, kenapa mesti ada nafyu menjelek-jelekkan agama mereka, menjelek-jelekkan sembahan mereka, agar tidak disangka oleh orang-orang Arab sekitar itu bahwa Islam atau agama musyrikin sama saja. Kalau dakwahnya cuman isbat aja, ayo ke Islam, orang-orang kan nyangka, oh sama aja semua agama baik. Tapi kalau sudah disebut selain Islam kafir, ini kafir, agamanya kafir, pemeluknya kafir, sembahannya togut. Wah, langsung orang berpikir. Nah, paham gak sih ini? Nah, ini dakwahnya seperti itu. Nah, kenapa banyak orang sekarang di Indonesia ini memahami dengan pemahaman yang jelek tadi, semua agama benar? Ya karena dai-nya kurang. Menjelek-jelekkan agama lain. Loh, kok menjelek-jelekkan agama? Iya, ini isbat sunnah Rasulullah. Kita sebut jelek-jelekan agama lain bukan untuk menzalimi mereka. Tapi untuk menyatakan kekafiran mereka. Agar yakin kaum muslimin Islam yang benar. Dan agar mereka tahu agama mereka batil, kafir. Agar mereka masuk Islam. ujaran kebencian dong. Ya mau terserah mau namanya apa. Hah? Mau ujaran kebencian kayak mau apa kayak namanya. Tapi dakwah kayak begitu. Ya, Nabi Isma. Rasulullah SAW didakwah di awal-awal di Mekah. Itu menjelek-jelekan sembahan dan agama mereka. Baru mereka marah. Kayak sekarang juga kita katakan kuburion segala macam. Kita kafir-kafirkan. Mereka marah. Ya memang resiko dakwah. Mau gimana lagi? Ya dakwah seperti itu. Emangnya antum merasa lebih hikmah dibanding Rasulullah SAW? Ya. Ketika kita katakan kufur agama selain Islam. Kufur sembahan selain kepada Allah. Memangnya kita katakan, oh enggak hikmah itu. Berarti ada yang lebih hikmah dibanding dengan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dakwahnya seperti itu enggak? Lihat yang baca sirah itu jujur. Nah, lihat bagaimana sirahnya Rasulullah SAW. Di awal-awal fase Mekah. Jujur. Gimana? Ya, memang seperti itu. Ya, jangan dikatakan, oh itu dakwah keras, mutasyadid, segala macam, ekstrim. Loh, berarti dakwah Rasulullah ekstrim. Ya. Namanya tauhid, ya Nabi isbat. Gak bisa isbat aja. Gak bisa kita katakan, ya, kita menyembah hanya kepada Allah. Mesti ada selain kepada Allah, syirik. Nah, gitu. Paham gak sini? Maka kalau itu baca kitab tauhid tuh, lihat bab-bab awal, bab tauhid, pengenalan tauhid. Habis itu bab fadlu tauhid. Yo. Bab fadlu tauhid, wa may yukafir bila dulu. Habis itu, bab apa lagi? Bab man haqqaqa tauhid dakhal jannata bi ghairi hisab. Habis itu apa? Bab khauf minasyirk. Bab dijelasin syirik. Jadi mesti klop lengkap. Susunan di kitab tauhid itu luar biasa. Ya. Kalau antum baca lagi berulang-ulang lagi tamat, baca lagi berulang-ulang lagi tamat, baca syarah-syarahnya ulama-nya itu, wah akan dapetin faedah luar biasa dari kitab tauhid satu aja. Ya. Faedah apa? Faedah manhaj dakwah. Faedah manhaj dakwah. Nah ini. Ya, mana lagi tadi? Wa huwa la yuridu hadha. Sedangkan Abu Thalib tidak menginginkan hal tersebut. Menginginkan hal apa? Menginginkan dimusuhi oleh kaumnya. Ya, dia tidak menginginkan berlepas diri dari kaumnya. Mana'athu an-nakhwah. An-nakhwah itu apa ya? Ya kayak hamasah ya, semangat gitu. Gairah. Semangat jahiliyah, wahmiyatul jahiliyah, ini sama maknanya. Ya. Ya. Yang mencegah dia adalah nahwatul jahiliyah, wahmiyatul jahiliyah, semangat jahiliyah, fanatisme ya, kepada kaum. Min an yusarriha, daripada dia menjelaskan dengan gamblang, wa yudhira, menampakkan, ma fi qalbih, apa isi hatinya. Hatta wa huwa fi sakaratil maut, sampai-sampai di sakaratil maut. Ya. Yaqulu Rasulullah ya an kullu la ilaha illallah wa paman ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah wa yaqulu lahu Abu Jahl wa man mahu atatruku dinal Abdul Muttalib? Dinal Abdul Muttalib. Wah, Abu Jahal berkata, "Apa kamu mau meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib, agama kekufuran?" Diulangi lagi oleh Rasulullah, diulangi lagi oleh Abu Jahal. Wah. Memang di mana-mana musuh Allah, musuh Islam itu enggak putus asa. Jadi kalau dai Islam putus asa, ya habis. Ya, Rasulullah memperjuangkan keislaman Abu Thalib sampai napas terakhir. Ya. Ya amkullah ilaillah. Ya kula ilaillah. Abu Jahal talqin juga. Oh, atar kubuan bin Lati Abdul Muttalib. Ya amkullah ilaillah. Abu Jahal talqin lagi. Atar kubudina Abdul Muttalib. Sampai akhirnya mati. Ya. Wa fin nihayati qal. Dalam akhirnya beliau bersabda. Wa ala dini Abdul Muttalib. Ya. Dan dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, ada kisah barok nih di riwayat Muslim. Ya. Ketika Abu Thalib mati, anaknya siapa? Ali. Oh. Ali langsung mengatakan pada Rasulullah, tahu bapaknya mati dalam keadaan kafir. Ya, ya Rasulullah, inna ammaka qadmat, inna ammaka syekhun kabir, qadmat. Wahai Rasulullah, pamanmu orang tua renta itu mati. Pamanmu bukan, dia gak mau bilang bapakku. Kecuali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berlepas diri. Hah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu orang tua renta itu telah mati. Khotmat. Masya Allah. Mana lagi? Wa mata wa lam yaqul la ilaha illallah. Dia mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal beriman enggak di hatinya? Beriman. Wa kana min ahli nar. Dia langsung diponis Rasulullah penduduk neraka dia. Ma'annahu mu'minun biqalbihi mu'taribun bidzalik. Padahal dia mengimani dengan kalbunya, mengakui yang demikian. Kama fi asy'arihi al-mawjudati baina aydina. Sebagaimana dalam syair-syairnya yang tadi yang ada di tangan-tangan kita, yang kita baca tadi syairnya Abu Thalib. Ya. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Kita baca syair-syair. Ya. Baik, wallati fiha at-tasrih wal iqrar, yang di dalam syairnya terdapat penjelasan gamblang pengakuan bi anna dina Muhammadin haqqun, bahwasanya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, wa anna dina musyrikin batilun, pengakuan bahwasanya agama musyrikin adalah batil, lakinnahu lam yashhad anna ilaha illallah, namun dia tidak bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aba ayyakula la ilaha illallah, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lianna makna dalika khal'u ibadatil asnam. Karena kalau makna mengucapkan la ilaha illallah adalah menanggalkan, melepaskan peribadatan kepada berhala, allati hiya dinu qaumih, yang merupakan agama kaumnya. Nah, berapa yang baca? Tahmilu. Minajtima. Hamzahnya wasal, jangan dibaca. Fa inin farad. Yashmalu wa hadha fihi anna hamiyat al-jahiliyah tahmilu al-insan al-kufr wal iyad billah. Maka dalam kisah ini ya terdapat faedah bahwasanya semangat fanatisme jahiliyah ini sering qad tahmil qad masuk ke film mudhari, ini maknanya taksir, bukan taklil. Bukan jarang, tapi sering. Kerap kali membawa seseorang kepada kekufuran. Ini benar. Ya. Fanatisme jahiliyah, fanatisme kesukuan. Ya. Dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, idja'ala alladhina kafaru fi kulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyah. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, mereka menjadikan menanamkan di kalbu mereka ya hamiyah, semangat fanatisme hamiyah al-jahiliyah, semangat fanatisme jahiliyah. Wal insan la yu'siru, jangan la yu'asir ya, la yu'sir asara yu'siru isar, tahu insan isar yang di surah Al-Hasyr, wa yu'siruna ala wa yu'siruna ala ala wa yasiruna ala ikh. Lupa lagi itu. wa yusiruna ala ikhwanihim atau apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas, wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mendahulukan saudaranya ala anfusihim daripada diri mereka, walau kana bihim khasas, walaupun mereka juga membutuhkan. Nah, isar lebih mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat enggak ada isar. Sop pertama, antum enggak boleh. Monggo Pak, antum duluan. Sop pertama. Antum belum ta'adud, ada akhwat. Nih, jangan antum saudarin ke orang, antum duluan. Gitu. Hah? Jangan isar kayak gini. Semua saingan kita, gitu. Kecuali antum sudah full kuota baru, ya. Nikah ibadah bukan? Ibadah ya. Ini rapi jomblo, ripal ada saingan. gitu. Kalau rapi minta cariin ke anak, tar kalau anak ditolak baru buat antum. Nah, kalau Pak Majid Isa percaya deh, ya. Pak Majid, Pak Yusuf, Jumakir, ya percaya. Jadi ketika dinawarin, dah percaya itu. Karena dia enggak bakal gitu. Hah? Apalagi yang ngono-ngono. Enggak bakal gitu. Apalagi kayak Pak Ahmad, ya udah. Ya udah. Udahlah, habislah riwayatnya. Mana lagi tadi? Ya, dan seseorang tidak dia memprioritaskan, mengutamakan ya, ala din di atas agama yang ahak syai'an, sesuatu apapun mahmakan dapat. Bagaimanapun, ya, orang memaksanya, mengharuskannya, membebaninya. Wala yakhsha billahi lauma talaimin. Jadi tidak perlu khawatir kalau dia sedang berada di jalan Allah. Ya, dia tak perlu khawatir celaan orang yang mencela. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib. Ya. Jadi seorang enggak boleh mendahulukan sesuatu apapun bagaimana dia dipaksa, ditekan, dia enggak boleh mengutamakan itu di atas agama yang hak. Walhasil maka kesimpulannya annahu la budda min ijtima'il insan fi dhahir. Maka mesti mengumpulkan dalam Islam secara zahir wal iman fil qalb, dan iman di qalbu. Fa inan farada ahaduhuma, kalau salah satu saja yang ya, bersendirian dijalani ya, an mana tadi lagi ya, walam yakun al insanu musliman mu'minan, nah seorang itu bukanlah muslim, bukan mukmin, walam yakun min ahli jannah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Wa fi hadzal haditsi, dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan anna arkanal imani allati tubna 'alayhi sittatun, bahwa rukun-rukun iman yang dibangun di atas ya 6 rukun tadi, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, ya, hari kiamat dan takdir, amma baqiyatul amal fahiya mukammiratun li hadhihi sittah aw mutammimatun lah. Nah, adapun amal-amal yang lain itu hanya penyempurna dan pelengkap dari rukun iman ini. Semisal apa? Kasidqi fil hadis. Semisal jujur dalam ucapan, amar ma'ruf, nahi mungkar, silaturahim, bersilaturahmi, dan yang lainnya minal amal allati hiya kharijul hadhihi sittah. Dari amal-amal yang di luar 6 rukun ini, fahiya tabi'atun laha. Amal-amal lain mengikuti 6 rukun ini. Wa mukammilatun laha, dan penyempurnanya. Ar-ruknul awal al-imanu billah. Rukun yang pertama iman kepada Allah Jalla wa'ala. Bi an tu'mina billahi wahidun la syarika lahu. Yaitu dengan anda mengimani bahwasanya Allah esa, tiada sekutu baginya. Wa annahu wal mustahiqqu lil ibadah. Bahwa Allah lah yang berhak untuk diberikan ibadah, duna ghairihi, bukan selainnya. Wa tu'mina bi asmaihi wa sifatihi wa subhanahu wa ta'ala, dan anda mengimani nama-nama dan sifatnya. Wa annal iman billahi yashmalu anwa'at tauhid as-salasah. Maka beriman pada Allah itu mencakup 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, zaki. Zaki datang ke sini jam berapa tuh? Restoran enggak tadi subuh? Oh, repinya enggak ada tadi. Oh iya, izin ke Bogor ya. Yang lain murojaah enggak? Hah? Hah? Rek tidur. Waduh. Ayo, terus. Anak enggak dengar suara antum. Munfaridu benar. Fa inna kullal khalqi mu'minahum wa kafirahum. Ini bukan khobar dari kullu ini. Hah? Bukan khobar. Ya, terus. Nah. Ini tadi fala yakunu al-insanu mu'minan illa bi tahqiqi hadhihi salasa. Maka seseorang tidak beriman kecuali dengan merealisasikan tiga jenis tauhid ini. Laisal imanu billahi kama yaqulu ba'duhum aw katsirun mimman la ilma indah. Maka bukanlah iman kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka atau kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Iman billah wal iman biwujudillah. Iman pada Allah itu adalah iman mengimani keberadaan Allah. Jadi bukan itu aja, enggak cukup. Ya, habis itu dia memberikan ibadah pada selain Allah. Ya, dia tak beriman. Kalau cuma meyakini Allah itu ada. Ya. Fa inna hadha laisa huwa al-imanu billah. Yang seperti ini bukan iman kepada Allah. Fala yakfi al-imanu biwujudillahi azza wa jal. Maka enggak cukup cuma mengimani keberadaan Allah azza wa jal. Wa innamal imanu billahi yashmalul imana birububiyatih. Iman kepada Allah itu mencakup keimanan kepada rububiyah Allah. Iman kepada uluhiyah. Iman kepada nama dan sifat. Wa inna qasa syai'un minha lam yakun mu'minan billah. Kalau kurang satu saja dari tiga jenis ini, maka dia tidak beriman pada Allah. Wal imanu bi rububiyyati, iman kepada rububiyyah Allah. Antu'mina bi annahu wal munfaridu bil khalq. Yaitu Anda mengimani bahwasanya Allah lah yang Maha Esa dalam penciptaan, pengaturan, ihya, penghidupan, kematian, tasarruf. Bagaimana Allah berkehendak mengatur fil kaun alam semesta ini yang la syarika lahu bidzalik, yang tiada sekutu baginya dalam hal tersebut, hada huwa tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Hada qalla man yajhaduhu min al khalq. Ini jarang orang yang mengingkarinya. Bahkan musyrikin Quraisy mengimaninya. Namun enggak cukup, ya. Karena mereka tidak menghadirkan keimanan yang lain, iman kepada uluhiyah Allah. Fa inna kullal makhluq mu'minahum wa kafirahum yuqirru bi tauhidir rububiyah. Semua makhluk mereka mengakui tauhid rububiyah, mukminnya atau kafirnya. Lihat yang kafirnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, kepada musyrikin, wahai Nabi, man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah." Siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Jika engkau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka menjawab Allah. Qul limanil ardu wa man fiha? Katakan pada mereka, musyrikin, milik siapakah langit, bumi-bumi dan semua yang ada di isinya? In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, saya quluna lillah. Mereka akan mengatakan ini semua milik Allah. Ya. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arsyil 'adzim? Bahkan ya, ditanya lagi, katakanlah pada mereka, siapakah Rabb di langit yang tujuh, ya, dan Rabb 'arsy 'adzim. Jadi musyrikin sudah tahu 'arsy. Saya quluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Salah seorang sahabat ditanya, Tuhan kamu ada berapa? Masih musyrik, tujuh. Apa aja itu? Enam di bumi, satu di langit. Satu di atas langit. Kalau kamu lagi, kepada siapa kamu berharap dan meminta? Ya. Kalau itu semua sudah kepada yang di atas langit, tinggalin yang enam itu. Beriman aja pada yang di atas langit. Nah, ya musyrikin tahu, paham. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Kul man yarzukuhum, kul man yarzukukum minas samai wal ard. Katakan pada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan ini? Wa sayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Ahum mukiruna bitauhidir rububiyah, mereka mengakui tauhid rububiyah ini. Ya, siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati dan sebaliknya? Siapa yang mengatur alam semesta ini, mengatur urusan ini? Mereka menjawab Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, fahum la yajhaduna hadza ma annahum musyrikun. Mereka tidak mengingkari ini padahal mereka musyrik. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mayoritas mereka beriman pada Allah melainkan mereka musyrik. Tidak dianggap keimanan mereka pada Allah. Bahkan mereka juga beribadah pada Allah di samping mereka beriman pada rububiyah Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka Allah tidak anggap peribadatan mereka. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Yu'minuna bitauhidi rububiyyati faqad hadza la yakfi. Mereka hanya beriman pada tauhid rububiyah, ini enggak cukup. Balamuda minal imani bitauhidi al-uluhiyyati. Maka mesti juga beriman pada tauhid uluhiyah. Ai bi annal ibadata la yastahiquha illa Allah jalla wa ala wal uluhiyyatu ta'ni al-ubudiyyah. Bahwasanya ibadah tidak berhak kecuali diperuntukkan hanya pada Allah. Uluhiyah di sini maksudnya adalah ibadah. Nah, Marwan. Ada wa mahattu. Jinnan. Aw insan. Bahaya syirkun fi tauhid. Pahala syirkun fitawain al-ruhwa. Ibadatu ghairillahi ma'allahi jalla wa'ala. Wa kadaika khada. Wa kadaika khada syukil. Hadasa. Hadasa fil kuruni al-mutakhirati. Fadal kuruni al-baddolati. Apa irupnya man di sini? Siapa si Rafi? Anda bertanya. Man. Apa irupnya man? Hah? Si Jumakir, Ustaz Jumakir. Apa irupnya? Pak Ir. Pak Ir di mana? Anak. Man, mausul. Maknanya alati. Piman Rafi. Fa'il dari hadasa. Terus langsung aja tuh panjang itu fa'il di ujung sana. Ya, terus minal firqi bakarti firqi ad-dawalat. Asyairah. Asyairah kan wazannya apa tuh? Mafa'il gitu ya. Ini asyairah kira mensarif apa mensarif? Asyair gitu kan. Mafa'il. Ada taknya? Ah jadi hilang. Sama kayak malaika. Mafa'il gitu kan. Malaika. Mafa'il. Ada taknya jadi hilang. Ya. Malaikatun, malaikatan, malaikatin, ya. Terus wa nasrafi rika bihi. Ayyuhaduna asma'ullahi wa sifatihi. Faminhum may yahmadu al-asma'a wa sifatihi. Faminhum may yukirru bil asma'i wa yakin wa yukirru as-sifati. Faminhum may yukirru ba'd as-sifati. Kullu sawa'un jabuda minal imani bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'a ghairi wa'idin min as-salafi wa madhhabu as-salafi annahum yusifuna yasifuna wa sawfa yasifun tas bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi ar-rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi takhrifin wala ta'thilin wa min ghairi ta'yifin wala tamsilin wa man jahada aman wa man jahada asma'a wa sifati aw shay'an wa minha ma ala ilmi lam yakun mu'minan billahi li'annahu jahada isman min aqsami tawhidi illa an yakuna ma'dhuran bi jahlin aw ta'lilin atau ta'wil. Wa hadha yakunu dhalan la kafir. Nah. Di mana tadi Mahatma contoh? Atau mahattul khilaf. Mahattu itu kan main namanya kalau stasiun namanya mahattoh. Mahattu itu tempat bertengger. Nah, inilah tempat khilaf. Titik tengkar gitu lah ya. Kalau bahasa kita terjemah bebas. Inilah titik tengkar persisian antara umat-umat dan para rasul. Itu karena masalah uluhiyah. Bakatsirun minal umam ya'tarifun, maka banyak umat yang mereka mengakui ya, bi'anallahu wal khaliqu ar-raziqu, bahwa Allah lah yang khaliq, yang razik, yang maha pencipta, maha pemberi rezeki. Wa ya'tarifun bitauhid ar-rububiyyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah, lakinnahum yusyrikuna bitauhidil uluhiyah. Namun mereka menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah ibadah. Wa ya'buduna ma'allahi ghairahu. Mereka beribadah kepada Allah dan mereka beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Mereka menyembelih untuknya, bernadar untuknya, beristighosah untuknya. Sawan kana hadzal ghair sanaman, apakah selain Allah itu yang diibadahi apakah berhala? Syajaran, pohon, hajaran, batu, kobron, kuburan, jinnan, atau insan. Jin manusia, malaikat, bahkan nabi seusan sekalipun. Ya. Fahada syirkun fit tauhidil uluhiyah. Ini syirik dan tauhid uluhiyah. wa huwa ibadatu ghairillahi ma'a Allah jalla wa ala. Itu beribadah kepada selain Allah jalla wa ala di samping beribadah kepada Allah. Kadzalika hadatsa fil quruni al mutaakhirah ba'da al quruni al mufaddalah. Demikian pula yang terjadi di masa belakangan setelah berakhirnya masa kurun mufaddalah. Kurun mufaddalah itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang Nabi bersabda khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Nah, ini terjadi ada orang yang man yajhadu tauhidul asma' wa sifat. Ya, minal firaqid dalah. Ada orang yang mengingkari asma wa sifat dari kelompok-kelompok sesat, apakah itu dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, wa man sara fi rikabihim, dan siapa saja yang berjalan di atas pijakan mereka. Ya, mereka mengingkari asma wa sifat. Di antara mereka ada yang menentang nama dan sifat Jahmiyah, di antara mereka ada yang menetapkan nama mengingkari sifat Mu'tazilah. Di antara mereka ada yang mengingkari sebagian sifat dan menetapkan nama Asy'ariyah, Maturidiyah. Fal kullu sawa'un, semuanya ini sama. Maka haruslah mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat keterangan, ya, banyak dari salaf min ghairi wahidin, itu banyak keterangan itu banyak sekali dari keterangan salaf yang mereka menyatakan madhab salaf annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi, ya, bima wasafa bihi nafsah, bahwasanya madhab salaf adalah mereka mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati untuk dirinya sendiri, wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang disifati oleh Rasulnya SAW dalam ayat, dalam hadis, ya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa ada tahrif, ya, penyelewengan mana dari tangan ke kudroh, kemampuan, dari istawa ke istaula, menguasai, wa min ghairi takhibin, tanpa ada takhib, membagaimanakan, membayangkan bentuknya, oh, wala ta'til, tanpa menolak, wa min ghairi tamtsil, tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya. Adapun tafwid itu masuk ke ta'til. Ya, maka tidak disebut oleh di kitab-kitab ulama wa min ghairi tafwid. Tafwid. Ya, kaum mufawwidah yang serahkan saja makna dan kaifiyahnya kepada Allah. Kalau Ahlussunnah hanya menyerahkan kaifiyah kepada Allah, maknanya ditetapkan. Jadi kita imani Allah beristiwa. Kalau mufawwidah enggak. Enggak diimani juga. Nah, Ahlussunnah menyatakan tafwid bagian dari ta'til. Ya. Maka sudah cukup dengan ta'til tanpa ada tafwid. Paman jahadil asma wa sifati, maka barang siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah atau sesuatu darinya, minal ilm, padahal dia tahu, dia tidak beriman pada Allah. Atau imannya enggak sempurna. Kenapa? Karena dia menentang satu bagian kisman min aqsami tauhid, dari jenis-jenis tauhid. Ila ayakuna ma'adhuran bijahlin, kecuali dia diudhur dengan kebodohan. Nah, ini pada kasus asma wa sifat, ini berbeda dengan kasus uluhiyah. Ya. Pada kasus asma wa sifat. Oleh karena itulah para ulama enggak ada yang mengkafirkan Asy'ariyah. Atau mungkin kalau ada yang mengkafirkan zaman dahulu itu fihi nadzar, ya. Ya, memang saya baca, ya, beberapa keterangan para ulama yang sampai mengharamkan sembelihan orang-orang Asy'ariyah. Ini ulama-ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah. Ya, mengharamkan sembelihan Asy'ariyah dan mengharamkan makan sembelihan Asy'ariyah. Ya, isyarat-isyarat murtad lah. Namun ini perlu ditinjau kembali, ya. Ya, karena para ulama menyatakan Asy'ariyah, ya, mereka menetapkan sifat juga, dan mereka karena takwil ini permasalahan khafi, bukan yang seperti kasus uluhiyah. Maka kalau mereka keliru di situ, mereka tidak dikafirkan, ma'dzurun bil jahl, atau taqlid atau takwil. Fahadha yakunu dalan la kafiran. Nah, maka ini cuma disesatkan, mereka sesat tidak kafir. Cukup, ya. Subhanallah wa bihamdik. Shadola ila lanta stop recording.